Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah. Pasti aku akan kabulkan permintaanmu, doamu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada engkau, sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepada engkau ilmu, yaitu beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, peliharalah olehmu akan Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, peliharalah olehmu akan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan engkau dapati di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau memohon pertolongan, cukupkan hanya Allah tempat engkau memohon pertolongan. Wa'alam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'an 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya umat ini bersepakat, manusia ini bersepakat untuk memberikan kepada engkau kemanfaatan, mendatangkan kepada engkau kebaikan, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa mendatangkan kepada engkau kebaikan itu, mereka tidak akan bisa memberikan kepada engkau kemanfaatan itu, illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah memang telah menetapkan untukmu. Bu, hamba-hamba Allah, kita dengarkan ini. Bu, enggak boleh lewat di depan. Ya, nanti diedit. Nah, ini gunanya maka diedit itu nanti. Baik. Dengarkan kembali hadis ini, wa'lam dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'an 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau seluruh manusia ini bersatu mereka, bersepakat mereka, kompak mereka untuk memberikan sebuah kebaikan kepada engkau, tidak akan sampai kepada engkau kebaikan itu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi manusia tidak akan bisa keluar daripada ketetapan Allah, walaupun mereka sudah bersatu untuk memberikan kepada kita kebaikan. Lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan pernah bisa mereka mendatangkan kebaikan apapun kepada engkau. Tidak akan. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tuliskan untuk engkau di Lauhul Mahfuz. Walau annahum ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatish shuhuf. Ketahuilah, kalau seluruh manusia di bumi ini serentak berniat yang buruk untuk engkau, ingin mencelakakan engkau, ingin memberikan suatu kemudaratan kepada engkau, sadarilah dan keyakinan itu harus kau bangun dalam hatimu, bahwa mereka tidak akan sampai mencelakakan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Artinya kalau tidak, kata Allah, ya tidak. Sekalipun selangit dan sebumi sepakat makhluk ingin mencelakakan kita, tidak, kata Allah, tidak. Jadi ini ada bimbingan akidah yang diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ini. Semoga Allah ridha kepadanya. Ya ghulam, Inni 'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, saya ingin ajarkan kepada engkau beberapa ilmu, yaitu kalimat berikut ini. Ini pegang. Berarti pengajaran ini khusus untuk umat Nabi seluruhnya. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah olehmu akan Allah, maka Allah akan memelihara engkau. Imam An-Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawiyahnya menjelaskan hadis ini, ibu-ibu. Menjelaskan bahwa apabila kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah dia ditauhidi dan dia tidak disyirikkan dengan sesuatu apapun. Perintah-perintahnya ditaati dan tidak ditinggalkan. Larangan-larangannya benar-benar dijauhi, ditinggalkan. Maka Allah akan berikan kepadamu hak-hakmu. Apa hak seorang hamba? Allah akan berikan. Bukan hanya hak dikasih makan dan dikasih minum saja. Bukan hak untuk bisa hidup di muka bumi ini saja. Tetapi termasuk hak perlindungan, hak penjagaan, hak kesehatan, hak rezeki, hak berkah, hak rahmat, dan kebahagiaan. Ini dari adalah hak makhluk yang akan Allah berikan jika seandainya makhluk ini memberikan kepada Allah haknya dulu. Makanya tadi di ayat pertama yang kita bacakan, Udu'allaha yastajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, Allah akan kabulkan. Syaratnya adalah idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, kamu mau saya kabulkan doa-doamu, kamu mau saya berikan hak-hakmu, saya berikan. Tapi penuhi dulu panggilan saya. Ah, ini dia. Penuhi dulu panggilan saya. Ibarat orang mau kerja, kamu betul mau dapat gaji. Betul, Pak. Gajimu pengen besar. Hah. Kerjaan kamu ini loh. Kalau kamu kerjakan sesuai dengan aturan saya, sesuai dengan instruksi saya, sesuai dengan permintaan saya, sesuai dengan market yang sudah saya siapkan, dengan tata cara pembangunannya, maka gaji kamu saya berikan. Bahkan ada plus-plus saya siapkan untuk kamu. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.